tambah usiamu. Kawan, tinggalkan semua kebiasaan lalu. Kita kejar, kita gapai semua angan yang dulu kau banggakan. Oh yeah. Panjatkan doa, semoga sehat selalu. Hanya ini yang ku berikan, sebaik kata yang ku ucapkan. Yeah, yeah, yeah. Berikanlah tempat di hati, mari bersama kita bernyanyi. Dendangkan nada lagu riang selalu. Berikanlah tempat di hati, mari bersama kita bernyanyi. Dendangkan nada lagu tercipta untukmu di hari istimewamu ini. Hatimu, kita rangkai langkah baru. Mungkin membuat dirimu bahagia, mencapai suatu makna. Yeah, yeah. Berikanlah tempat di hati, mari bersama kita bernyanyi. Dendangkan nada lagu riang selalu. Berikanlah tempat di hati, mari bersama kita bernyanyi. Dendangkan nada lagu tercipta untukmu. Berikanlah tempat di hati, mari bersama kita bernyanyi. Dendangkan nada lagu cinta untukmu di hari istimewamu ini. Berikanlah tempat di hati, mari bersama kita bernyanyi. Dendangkan nada lagu riang selalu. Berikanlah tempat di hati, mari bersama kita bernyanyi. Dendangkan nada lagu tercipta untuk ye. Serikanlah tempat di hati, mari bersama kita bernyanyi. Dendangkan nada lagu yang selalu ye. Berikanlah tempat di hati, mari bersama kita bernyanyi. Dendangkan nada lagu tercipta untukmu. Di hari istimewamu.